حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan kemarin, insyaallah untuk kajian kita menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, kita akan mencoba membaca salah satu dari karya tulis seorang alim min ulama yang disunnati wal jamaah yang masyhur, yang dikenal mulai dari zaman beliau sampai zaman kita sekarang ini, yaitu al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengambil salah satu bagian yang ada pada kitab Ulumul Maram, yang ada pada kitab Ulumul Maram, salah satu bagian yang beliau rahimahullah ta'ala menutup dengannya kitab Ulumul Maram tersebut. Kitab Bulughul Maram secara umum merupakan kitab yang membahas seputar permasalahan fikih, mulai dari thaharah sampai seterusnya. Secara umum, kitab Bulughul Maram merupakan kitab yang membahas seputar permasalahan-permasalahan fikih. Namun pada akhir kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau menutup kitab beliau dengan memberikan bahagian yang beliau namakan dengan Kitabul Jami', Kitabul Jami' yang di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan adab-adab di dalam agama Islam. Kitabul Jami' yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang adab-adab di dalam agama Islam. Nah, beliau sendiri Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau sendiri sebenarnya namanya adalah Ahmad. Beliau namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Hanya saja beliau masyhur dengan penyebutan Ibnu Hajar. Hajar ini merupakan salah satu dari kakek-kakeknya beliau rahimahullahu taala. Namun beliau masyhur dengan penyebutan demikian Ibnu Hajar. Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kunyah beliau adalah Abdul Fadl. Naam. Dan untuk menyingkat waktu, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka langsung saja insyaallah di pertemuan kita sore hari ini akan membaca hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' ini. Pada Kitabul Jami' di sini beliau akan membuat atau menyebutkan beberapa bab-bab yang terkait dengan adab-adab di dalam agama Islam, baik itu adab secara umum, penyebutan secara umum, ataupun adab yang akan disebutkan nanti secara khusus oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, langsung saja kita membaca apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabul Jami' Babul Adab. Kitab Al-Jami' Bab Adab. Sehingga untuk bab yang pertama dari Kitabul Jami' di sini akan menjelaskan atau menyebutkan hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang berkaitan tentang adab. Agar kemudian seorang muslim ketika menjalani kehidupan dunia ini betul-betul di atas adab dan akhlak yang mulia. Karena sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bu'ittu liutammima salihal akhlaq." Dan dalam lafaz yang lainnya berbunyi, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, sopan santun dan yang semisalnya. Akhlakul karimah, akhlak yang baik ini terbagi menjadi dua. Akhlak yang pertama adalah akhlak yang baik kepada Al-Khaliq. Akhlak yang baik kepada Al-Khaliq yaitu akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu akhlak yang mulia kepada Allah? Akhlak yang mulia kepada Allah itu dengan cara kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyerahkan ibadah ini kepada selain Allah. Sekecil apapun dari ibadah, sekecil apapun dari ibadah, maka kita tidak akan menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah sebagai bentuk akhlak kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta bantuan pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita meminta bantuan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita istighosah meminta pertolongan, juga memintanya kepada Allah. Menyembelih, berkurban, bernazar, bersumpah dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah, maka kita serahkan semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus suatu nabi, suatu rasul, melainkan tujuan utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seluruh para nabi dan para rasul dari sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jitanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum, pada setiap umat seorang rasul yang misinya satu, yang pertama adalah agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya demikian. Tujuan utamanya adalah demikian, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada pertentangan antara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima salihal akhlaq." Nabi Muhammad itu diutus tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dengan ayat yang menyebutkan bahwasannya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah tujuannya adalah untuk mendakwahkan tauhid. Ini tidak ada pertentangan. Mendakwahkan tentang tauhid, mentauhidkan Allah, itu merupakan salah satu bentuk akhlak yang mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk akhlak yang mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik," maka di antara akhlak yang baik tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada pertentangan dalam hal ini. Nah, ini jenis yang pertama dari akhlakul karimah. Jenis yang pertama dari akhlakul karimah, akhlak yang mulia, adalah akhlak yang mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang kedua dari akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia kepada sesama makhluk. Nah, kepada sesama makhluk. Nah, ini juga nanti macam-macamnya banyak, kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir, kepada makhluk Allah dari kalangan hewan dan yang lainnya. Semuanya hal tersebut, perkara-perkara atau pembagian-pembagian tersebut, masing-masing semua memiliki adab-adab yang semuanya sudah dijelaskan di dalam agama Islam. Nah, di sini menunjukkan apa? Agama Islam itu betul-betul agama yang sempurna. Segala sesuatu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perkara-perkara yang sepele menurut kita sampai perkara-perkara yang besar, nah, semuanya adab-adabnya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu benar apa yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu ta'ala, "Laqad tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fi sama' illa qad dzakara lana minhu 'ilma." Atau qala radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Rasulullah telah meninggal dunia. Namun tidaklah seekor burung yang mengibas-ngibaskan sayapnya di langit, di atas, melainkan ilmunya sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Adab-adabnya sudah dijelaskan di dalam agama Islam, yang kalau seandainya kita menoleh kepada agama-agama selain dari Islam, kita tidak akan mendapatkan penjelasan-penjelasan tersebut. Kita tidak akan mendapatkan penjelasan-penjelasan di dalam terkait dengan adab-adab. Kita tidak akan mendapatkan hal tersebut di dalam agama-agama selain dari agama Islam. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan adab adalah perkara yang sangat penting. Kalau kita menoleh sejarah dahulu para ulama salaf di dalam belajar tentang permasalahan adab, di antara mereka ada yang menghabiskan waktu selama 20 tahun belajar, menghabiskan waktu selama 20 tahun itu hanya mempelajari tentang adab-adab, belum permasalahan-permasalahan yang lainnya. Hanya terkait dengan adab, mereka mempelajarinya itu sampai menghabiskan waktu selama 20 tahun. Sampai 20 tahun. Sehingga kalau cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin bahkan 1 bulan, sekali pertemuan hanya 30 atau 45 menit. Jelas ini tidak akan mampu untuk kemudian kita menjelaskan seluruh adab-adab. Nah, di samping itu pula mungkin yang menyampaikan juga sudah habis, tidak mampu lagi menjelaskan apa yang mesti disampaikan. Nah, karena keterbatasan ilmu. Walhasil kita mengambil ibrah, pelajaran dari para ulama salaf, mereka menghabiskan waktu selama 20 tahun hanya fokus pada permasalahan-permasalahan adab. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung kita membaca hadis yang pertama pada kitabul jami'i. Dan metode kita dalam penyampaian nanti, insyaallah kita akan membacakan hadis, lalu kemudian itu kita terjemahkan, lalu setelah itu mungkin kalau masih ada waktu kita jelaskan sedikit terkait dengan penjelasan hadis, baru setelah itu kita akan menyebutkan faidah-faidah yang kita bisa ambil dari hadis yang kita baca. Nah, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca. Tayyib, hadis yang pertama berkata al-Imam Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim 'alayhi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu rawahu muslim. Kita artikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittu, hak, kewajiban yang harus ditunaikan atas seorang muslim, atas muslim yang lainnya ada 6. Hak yang mesti ditunaikan bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu itu mengundangmu dalam suatu acara undangan, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Wa idza istansahaka fansahhu. Yang ketiga, apabila saudaramu meminta nasihat, fansahhu, maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. apabila saudaramu tadi bersin, kemudian dia membaca alhamdulillah, maka tashmidlah dia. Nanti kita akan jelaskan apa itu tashmid bagi orang yang bersin. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu itu sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Maka jenguklah dia. Wa idza mata fatba'hu. Dan jika saudaramu sesama muslim meninggal dunia, fatba', maka ikutilah jenazahnya. Nah, ini enam dari hak yang harus kita tunaikan bagi kita seorang muslim atas saudara kita muslim yang lainnya. Nah, berjumlah enam. Nah, kalau di dalam hadis yang lainnya, dalam lafaz yang berbeda, menyebutkan hakul muslimi alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada lima. Nah, di sini di hadis lain menyebutkan lima, di sini menyebutkan enam. Menandakan apa? Penyebutan lima atau enam ini bukanlah suatu batasan. Ini bukanlah suatu batasan, namun disebutkan lima atau enam ini karena ini merupakan perkara-perkara yang sering kita berhadapan dengannya. Karena enam ataupun lima ini adalah perkara-perkara yang sering kita mendapati atau menjumpai perkara-perkara ini. Sehingga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Hadis yang lain menyebutkan lima, dan hadis yang kita baca di sini menyebutkan enam hak yang harus kita tunaikan bagi seorang muslim atas saudara muslim kita yang lainnya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'an, yaitu beliau adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyhur dengan kunyahnya Abu Hurairah. Nama beliau diperselisihkan oleh para ulama sampai pada jumlah 30 nama yang diperselisihkan. Sampai pada 30 nama yang diperselisihkan oleh para ulama terkait siapakah nama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kadang dipanggil dengan Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang memanggil dengan nama Abu Hir dan yang lainnya. Namun dari pendapat para ulama yang terkait dengan siapakah nama Abu Hurairah yang mendekati kebenaran adalah yang disebutkan nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini adalah salah satu sahabat-sahabat dari golongan Ashabus Suffah yang tinggalnya itu di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keluarga yang tidak punya pekerjaan, punya ma'isyah, hidupnya itu hanya yakni pemberian-pemberian orang-orang muhsinin yang mereka berinfak ataupun bersedekah kepada orang-orang yang mereka miskin, yang mereka tinggal di Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun dengan kemiskinan yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau betul-betul tidak menggoyahkan semangat beliau dari belajar agama Islam. Nah, meskipun beliau lapar, meskipun beliau sakit, nah, maka beliau sama sekali tidak pernah gaib atau alpa atau tidak hadir dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama beliau mampu untuk menghadirinya, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu akan selalu menghadiri majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau yakni merasakan sakit perutnya disebabkan karena berhari-hari tidak makan. Tapi meskipun demikian tetap beliau duduk hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan gambaran yang sangat memotivasi kepada kita semuanya agar kita selalu semangat dalam belajar agama Islam. Nah, tidak kenal kondisi, lagi lapang ataupun susah, nah, lagi senang ataupun galau, namanya belajar agama Islam merupakan kewajiban masing-masing kita selaku seorang muslim dan muslimah, maka kita hadir, kita upayakan untuk menghadiri majelis tersebut, nah, untuk mendalami, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bedanya pada zaman para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat, kaya, miskin sama sekali tidak mempengaruhi semangat mereka dalam belajar agama Islam. Kalau sekarang, ketika tidak ada pekerjaan, sibuk dengan pekerjaannya, lalai dengan thalabul ilmi, belajar agama Islam. Ketika sudah menghebatkan penghasilan, maka lalai dari belajar agama Islam disebabkan karena mengurus penghasilan-penghasilan yang banyak. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sebahagian yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan manusia sibuk dengan dunianya. Kebanyakan manusia sibuk dengan pekerjaannya. Nah, sehingga bagi sebagian hamba yang diberikan kelonggaran waktu, kelapangan waktu, maka sempatkanlah untuk hadir dalam majelis ilmu. Karena itu merupakan taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga. Kalau seandainya di suatu tempat itu ada taman yang indah, bagus, dengan berbagai macam hiasan tanaman dan bunga, tempat-tempat santai, pantai ataupun yang lainnya, kadang seorang muslim, atau bukan kadang, kebanyakan seorang muslim itu akan berupaya penasaran. Tempat ini, tempat santai ini, taman ini sangat indah. Maka dia pun akan berupaya untuk mendatanginya. Kadang mengorbankan uangnya, menyempat-nyempatkan waktunya. Nah, waktu saya kosong hari ini, ayo cepat kita ke sana. Mendatangi tempat wisata ini, mendatangi tempat taman ini. Katanya indah, bagus, rapi, dan yang semisalnya. Nah, kadang seorang hamba itu akan berupaya untuk mendatanginya. Nah, kalaulah taman-taman dunia saja, yang gambarannya seperti meskipun kita datang, ya mungkin kita merasakan indah, namun sebatas dunia, itu kebanyakan orang itu akan berambisi, bersusah payah untuk berupaya mendatangi tempat-tempat tersebut. Nah, sehingga semestinya kalau seandainya mereka faham bahwasanya majelis ilmu itu merupakan raudhah min riyadhah, merupakan taman dari taman-taman surga, maka seorang muslim hendaknya berupaya melebihi upaya dia dalam menghadiri, mendatangi taman-taman dunia, lebih untuk mendatangi taman-taman surga. Nah, kaum muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ya, bagaimana yang kita sebutkan sebagai sosok sahabah yang sangat semangat di dalam belajar agama Islam, tidak kenal kondisi senang ataupun susah, kondisi sempit ataupun lapang, kondisi sehat atau mungkin sakit. Beliau akan berupaya sebisa mungkin menghadiri di majelis-majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini menyebutkan tentang hak yang mesti ditunaikan bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Ini sekaligus menjadi faedah kita yang pertama yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, yaitu apa? Anjuran untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim. Anjuran untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim, baik itu yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, baik itu kepada orang yang mungkin usianya lebih tua dari kita, atau mungkin dengan kondisi tersebut, kondisi tertentu, kita mengucapkan salam kepada orang yang lebih muda usianya dari kita. Siapapun dia, secara zahir kalau kita lihat dia adalah seorang muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suatu hadis menjelaskan bahwasannya ternyata mengucapkan salam itu di antara kunci-kunci yang dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum." Afshalama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian wahai umat Islam tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai manusia tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan menjadi seorang yang beriman sampai kalian itu saling mencintai sesama muslim. Tidak ada rasa benci terhadap muslim yang lain. Tidak ada rasa dongkol, jengkel, mangkel, benci, tidak suka terhadap muslim yang lain. Kalian tidak akan beriman sampai kalian itu saling mencintai. Awala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, suatu perbuatan yang kalian lakukan, jika kalian lakukan maka kalian akan menjadi hamba yang saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum, yaitu ifsaus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam kepada sesama muslim. Nah, sebagai suatu amalan yang akan menjadikan kita sebagai hamba yang saling mencintai, sehingga dengan rasa cinta tersebut kita menjadi seorang yang beriman, sehingga kita berhak dan layak untuk masuk ke dalam surga. Menandakan apa? Mengucapkan salam ini termasuk diantara kunci-kunci yang dapat menghantarkan kita kepada masuk ke dalam surga. Ucapannya sangat ringan, meskipun kita hanya mengucapkan assalamualaikum. Kalau mau ditambah lagi assalamualaikum warahmatullah, mau ditambah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun itu hanya sekedar assalamualaikum, sangat ringan, sangat mudah. Kita tidak perlu mengeluarkan keringat, tidak perlu tarik nafas panjang-panjang, tidak perlu mengeluarkan otot, hanya menggerakkan lisan kita mengeluarkan suara assalamualaikum dengan menghayati maknanya yang artinya adalah kesejahteraan, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Tidak perlu susah payah. Mudah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan sahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala beliau bercerita suatu saat pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun akhirnya mengucapkan salam. Laki-laki tersebut mengucapkan assalamualaikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya. Kemudian laki-laki tadi duduk, Rasulullah mengatakan asyrun. Dia dapat 10 pahala. Datang orang lain lagi kemudian mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Maka dijawab lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tadi duduk, kemudian Rasulullah mengatakan asyrun. Dia mendapatkan 20 pahala. Datang laki-laki yang ketiga lagi, orang lain lagi, mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki tadi duduk, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun. Laki-laki yang ketiga ini dapat 30 pahala. Menandakan apa? Kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita assalamualaikum, maka kita dapat 10 pahala. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kita mendapatkan 20 pahala. Kalau kita lengkapi dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan 30 pahala. Nah, dari kalimat yang paling ringkas dengan kalimat yang maksimal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak butuh tenaga kan. Semuanya sebagaimana yang kita sebutkan tadi tidak butuh untuk tarik nafas panjang-panjang. Tidak perlu kuda-kuda, tidak perlu mengeluarkan otot tenaga. Cukup menggerakkan lisan kita seraya mengucapkan suatu kalimat yang kita menghayati maknanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada Anda. Jujur, ikhlas kita mengucapkan salam tersebut agar betul-betul hamba kita tadi itu mendapatkan apa yang kita doakan. Keselamatan, rasa kasih sayang rahmat Allah sekaligus berkah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat ada tambahan, ada penyebutan tambahan. Yaitu seseorang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, ada tambahannya apa? Wa maghfiratuh. Selamatan, rahmat, keberkahan dan ampunan Allah semoga tercurah kepada Anda. Nah, adalah apa demikian, namun riwayat ini adalah riwayat yang dilemahkan oleh para ulama disebabkan di dalamnya adalah dalamnya ada perawi yang dilemahkan oleh para ulama. Namun kalau untuk menjawab salam, semua kembali kepada keumuman ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau seandainya kalian diberikan, diucapkan, disampaikan salam kepada kalian, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik ataukah semisal dengan salam yang disampaikan kepada Anda. Nah, sehingga dalam metode menjawab salam itu ada dua cara. Menjawab salam dengan serupa yang disampaikan oleh yang memberikan salam, atau kita menjawab salam dengan jawaban yang lebih dari ucapan salam dari saudara kita kepada kita. Sehingga kalau andainya ada yang mengatakan assalamualaikum, kita boleh menjawab dengan dua metode. Mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, kita jawab dengan jawaban yang serupa, waalaikumsalam. Atau dengan cara yang kedua, dilebihkan. Dengan cara yang lebih baik, lebih bagus, yaitu dilebihkan, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau seandainya ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullah, dijawab dengan yang semisal, waalaikumsalam warahmatullah, atau dijawab dengan yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya saudara kita yang mengucapkan salam kepada kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka bagaimana cara kita menjawab salam? Maka yang pertama dengan cara yang serupa dengan apa yang disampaikan salam kepada kita, yaitu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu apakah boleh bagi kita untuk menambah lafaz yang lainnya melebihi dari lafaz ucapan salam yang sempurna yang disampaikan oleh saudara kita kepada kita? Nah, maka jawabannya di sana ada riwayat yang diamalkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita dahulu, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Tarikhul Kabir dari sahabah Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita bahwasanya dahulu, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kami, maka kami pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. ada tambahan wa maghfiratu. Nah, ini dibenarkan, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nah, amalan atau penyebutan yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu taala. Sehingga tambahan wa maghfiratuhu ini adalah tambahan yang diucapkan oleh orang yang menjawab salam. Adapun orang yang menyampaikan salam, orang yang mendahului memberikan salam, batasannya adalah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tambahan wa maghfiratuh, ini hadisnya lemah. Sehingga batasannya adalah warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang yang menjawab salam, kalau yang menjawab, memberikan salam itu sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau kita jawab dengan lebih dengan tambahan wa maghfiratuh, keselamatan, rahmat, berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala semoga tercurah kepada Anda. Nah, ini ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya, kitab tafsir beliau, yakni tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala, ketika beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau berkata, "Idza sallama 'alaikumul muslim faruddu 'alaihi afdhala mimma sallam aw ruddu 'alaihi bimithli ma sallam bihi faziyadatu mandubah wal mumatsalah mafruḍah." Nah, di sini kita mendapatkan faedah dari penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha." Aurudduha. Apabila kalian diberi diucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik ataukah dengan cara yang serupa, dengan salam yang serupa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau menjawab, mengatakan, berkata, apabila ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik dari apa yang dia ucapkan dari salam. Atau kalian boleh menjawab salam tersebut seperti semisal salam yang dia ucapkan kepada kita. Lalu beliau mengatakan, faziyadatu mandubah wal mumatsalah mafruḍah. Menjawab salam dengan lebih, lebihnya itu hukumnya sunnah. Namun semisal dengan salam yang disampaikan kepada kita, ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita mau praktekkan seandainya, kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum, maka menjawab waalaikumsalam itu batasan wajib, serupa dengan salam yang diberikan kepada kita. Kalau kita mau menambah waalaikumsalam warahmatullah, ini hukumnya mandubah, sunnah. Kalau mungkin orang lain lagi mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah, ini batasan wajib. Kenapa? Karena kita wajib untuk menjawab salam semisal dengan apa yang disampaikan salam kepada kita. Kalau mau ditambah lebih warahmatullahi wabarakatuh, maka ini hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita dengan sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka batasan wajib kita menjawab adalah seperti yang diucapkan salam kepada kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ditambah wa maghfiratuhu, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah. Sehingga ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama dari hak seorang muslim yang dianjurkan bagi kita untuk menunaikannya, yaitu mengucapkan salam ketika kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslim. Yang mendahului salam, ini hukumnya sunnah. Adapun yang menjawab salam, hukumnya adalah wajib. wajib. Dan di dalam menjawab salam dan mengucapkan salam di sini juga ada adab-adab yang diajarkan di dalam agama Islam. Pak, insya Allah nanti mungkin pada saatnya kita akan membaca dan melewati hadis-hadis tersebut. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini, dan apa yang tersisa dari hak-hak seorang muslim, Pak, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya, bismillah. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.